Sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. I'm